Jihan Audi Atei La. Selamat malam semuanya. Coba lambaikan tangannya, kita goyang bareng lagi. Kemarin engkau masih Oke, terima kasih.